Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Jayakarta Go! Cahyono, Jojo, Uu, dan Joni, bintang tamu Susi Handoko, dengan judul cerita Cemburu Buta. Kenalkan, sudah lama tidak ketemu saya Rinde. Ya, saya itu istrinya Mas Jojon. Aduh, orangnya baik sekali Mas Jojon itu. Saya juga sebagai istri yang baik. Bener loh. Saya dikasih uang diem. Nggak dikasih uang celana saya jual. Lah, kenapa sih soalnya ya? Namanya manusia itu harus usaha. Oh, jangan ketawain aja loh. Tak tempeling loh kamu nanti. Itu orang tetangga ikut campur. Kalau gini-gini orang udah bilang cakep kan saya? Mas Jojon tuh katanya ke kantor, memang orang laki sekarang tuh kalau gak dicemburuin. Ya kita sebagai seorang istri yang bijaksana itu ya, seorang suami ya tidak boleh terlalu dilepas ibatnya layang-layang. Jadi biar layangkannya kemana-mana tapi benangnya tetap kita pegang. Cemburu itu harus, soalnya gak dicemburuin ya suami gak pulang bener-bener. Mas Jojon! Mas! Kemana Mas Jojon tadi ya? Mas Jojon! Mas! Gimana sih Mas Jojon tuh suruh nimba, suruh ngepel sudah. Mas! Kemana lu Mas Jojon? Kemana kamu eh? Kemana? Rewel amat ini orangnya. Kenapa sih? Sebagai seorang suami yang baik itu, Mbok, yang baik sekali dipanggil sang istri. Katanya cinta, ternyata kok begitu. Kenapa sih Mas? Ya aku tuh kenapa? Kamu panggil kan aku udah denger. Rewel bener sih, udah kayak motor but aja. Aduh, Mas Jojon ini gimana masa istrinya dikatain motor but dulu kelihatan apa, sekarang kelihatan apa? Kok dikatain motor but? Udah. Pulangin dong aku kalau memang Mas Jojon udah cinta aku, pulangin. Pulangin kemana, pulangin. Aku ketemukan kamu di Monas, tau gak? Enak aja. Bongkar rahasia, ketemu di Monas. Mas Jojon dulu kan manggil waktu saya ketemukan ke tempatnya papi. Papi. Tak ketemu papi dulu. Aku gak kenal papi. Siapa? Pipamu. Pokoknya. Mas Jojon kalau gak cinta, gue bilang tuh, Mas, gak cinta. Pipa. Mas Jojon dulu kalau waktu pertama kali cinta sama aku. Wah, prek. Memang orang laki tuh begitu. Ada peribahasa habis manis sepah dibuang. Memangnya aku tuh makan tebu. Ditelan terus. Ya ibaratnya jangan habis manis sepah dibuang dong Mas. Sebagai seorang suami yang baik. Setiap hampas dibuang tau gak. Habis manis ditelan terus ya. Tampang kayak gitu kudu ditelan semua. Kurang cakep apa sih Mas? Saya kurang cakep apa? Dipandang dari sana tuh dari Cikampek baru bagus kamu. Aduh Mas coba. Sudah sampe apa deh kamu tuh perempuan gak usah rewel. Sudah badanku sudah selangsing kayak begini, sudah ikut senam segala. Yo, kamu tuh memang lari terus, pagi lari. Iya. Pulang nasi uduk habis berapa piring. Ya supaya lari kan langsing. Orang tuh kalau langsing, pengen langsing ya lari, mbok lari. Ya lari pagi kan, lari pagi demi kesehatan. Kalau pulang terus istirahat, minum air putih. Ini enggak nasi uduk, tambah lagi. Bagaimana? Supaya langsing tuh Mas, langsing nasi uduk kan enggak apa-apa Mas. Coba, sekarang kamu tuh udah langsing. Langsing? Ada ukuran pinggang 120. Boleh. Ikut senam Mas. Ikut senam. Ya senam. Senam apa kamu senang? Senam ayam merak. Terus? Alah, gimana Mas Jojon dulu juga gini, yung jangan ngejar saya. Mbok gak inget waktu dulu Mas. Aku ngejar kamu bukan masalah karena kamunya, bukan. Dompet ke bawah, tahu? Enak aja. Alah, buktinya ayo kemarin waktu Mas Jojon. Emang perempuan ini satu rewel bener. Ngejar-ngejar saya satu hari berapa kali lewat depan rumah saya. Kring, waduh. Gua intip aja, ayo gak inget ayo. Gua kirain sih bawa sepeda baik, gak taunya belnya doang dikantongin. Marah-marah. Ya bawa dong, abis itu tin. Gua kirain mobil Honda Civic yang baru, belnya doang tantin. Beli dong mobil yang baru. Jangan ngomong lah, emang lu sih orangnya susah. Emang kelihatan dari bibir. Bibir saya kan seksi. Bibir seksi apa lu, lebar di atas. Apa lu gitu. kayaknya loh. Eh sekarang tuh mode bibir sekarang tuh begini Mas Dodon. Kalau bibir ke dalam tuh aduh buat kis-kisan kan gak enak. Eh Mas Dodon bibir yang begini yang gak pernah lepas-lepas. Gak bisa. Gak bisa, terang aja gue diancam sama lo. Jangan begitu dong Mas. Sebagai seorang suami itu yang baik. Begitu. Gue sebenarnya sayang ya. Gue sayang. Sayang-sayang mana sayang? Kalau dipanggil gak mau datang, tak panggil gak mau datang. Kan aku di dapur, jauh. Aku kan di dapur. Masak gak mateng-mateng, laki-laki apa itu? Udah dong, lu kalau itu masalah masak jangan diutarakan di sini. Kan gue laki-laki. Lu macam apa sih? Ya, sekarang lu? Kan zaman modern, laki-laki perempuan sama. Gak apa, ada bedanya. Aku kan cari-cari duit. Maksudnya kan di rumah masak-masak. Lu sih gitu orangnya ya. Lu maunya menang sendiri sebenarnya. Kenapa sih mas? Gue keluar gak boleh. Gue kemana-mana gak boleh, kan laki-laki harus cari duit. Alah, gak perlu kalau Mas Dodon boleh saya keluar, sudah gak ada yang berapa cewek. Mas Dodon kemana saya cewek, kemana sama cewek. Gue kemarin kasih tahu supir taksi Mas Dodon karena main cewek-main cewek. Apaan tuh, apaan tuh, apaan itu? Macem-macem aja. Ayo, cewek mana? Ayo kemarin supir taksi, bilang rambutnya panjang. Dodon kemarin naik taksi berdua rambutnya panjang. Anaknya cakep sekali. Ayo siapa mas? Siapa ngaku dong mas? Ngaku. Ngaku ayo mas. Cerain deh kalau begini cerain aku mas. Gak kuat. Aku mas gak kuat. Aku lu mas. Pengen dicerain? Cerain. Penghulu juga keder ngeliat lu. Lu so tau lu. Kenapa keder? Ini perempuan. Apa Tarzan? Zaman sekarang mas perempuan kan begini seksi. Udah deh lu gak usah ngomong apa-apa. Lu maksudnya mau apa sih ini sekarang? Manggil-manggil gue lagi. Pokoknya saya gak terima Mas Dodon katanya kemarin main cewek itu. Bajunya merah, rambutnya panjang. Saya gak terima sama Mas Dodon. Nah bajunya merah, baju-baju dia panjang-panjang rambutnya dia. Emang gue harus ikut panjang rambutnya gitu? Gimana sih maksudnya? Katanya Mas Dodon itu cewek dipeluk-peluk katanya. Ayo. Yang mana? Itu yang naik taksi kemarin. Yeay, kapan gue naik taksi, gue ajak kesana kesini jalan lo naik taksi lagi. Itu taksi supirnya Pak Kromo. Ayo. Kan supir taksi. Nah, namanya Pak Kromo. Nah, Kromo. Iya. Nah, itu perempuan atau laki? Laki-laki. Nah, terus yang naik? Oh, katanya Mas Dodon. Enak aja lo. Sembarangan aja. Buat tendang dua kaki, gue yang gitu lo. Biarin kalau Mas Dodon begini, saya mau pulang ke Manado, ke orang tua gue. Kan di sana panen cengkeh. Lu lapar lu pulang ke Manado. Gak ada saudara lu di Manado. Lu mau orang mana sih? Saya kan dari Manado ya, dari Manado, Manado, Manado. Manado, Manado gak ada yang medok begitu suaranya. Papi gue sama mami gue kan panen cengkeh Manado. Saya mau pulang ke Manado, biarin aja gue bilangin sama papi. Gue denger dari kakek lu, dari mbah lu. Tau gak, lu orang nganjuk, tau? Kok tahu bener bongkar rahasia orang nganjuk namanya Manado sana. Manado nama Rince apa siapa Rince Rince kenapa dah payah temen Rince saya punya mami Rince yeah, yang begini kayak Rince enggak mungkin Rince mas tukiem aku tahu itu tukiem Mas Dodon bongkar rahasia lagi kolok ada papan penggilesan gua hajar nih. Sebel bener. Tapi mas, aku tuh kurang gimana sih sama kamu suruh masak-masak. Berhubung aku gak punya kerjaan, aku manut sama kamu. Mas, tapi jangan gitu dong keterlaluan mas. Coba aku tuh kurang gimana. Gak usah mas. Mas Dodon, kamu tuh udah merasa dewasa, udah punya alah, suami. Alah, begitu aja marah mas. Kan saya cinta mas Dodon. Cinta sih tinggal cinta. Aku setiap pagi kamu bangun tidur, mesti aku jemur. Kenapa? Kasur. Kenapa kayaknya dijemurin? Memangnya akunnya apa sih? Kenapa kok dijemur? Dewasa. Kenapa dijemur? Ngompol. Perempuan sudah gitu masih ngompol terus apa? Aku gak ngompol mas, ngimpi. Ngimpi kok setiap malam, heran aku. Ayah mas Dodon gitu bongkar aja didengar tetangga-tangga. Besok pagi-pagi ku alapin ini, apa? Apa mas? Capung. Tetek iye. Biar gak ngompol. Biar udelmu itu yang bodong, biar dicokot itu ya. Mas, aku tinggal. Kamu sekarang udah dandan mau kemana nih? Heran, setiap pagi udah mau ngeluyur. Saya mau bisnis mas. Warisan segala kan. Aku heran kamu tuh mau bisnis. Kan cari uang mas. Ya cari uang, saya juga tahu. Namanya cari uang tuh aku mengerti bisnis kamu. Ya. Tapi mana sih? Mana? Lah kemarin kan saya bisa beli. Apa? Itu. Beli itu semuanya. Perabotan kan saya yang beli semua, emangnya mas Dodon yang beli. Terus dulu ngikat dulu ya. Terus deh. Mas Dodon, cinta kan sama aku mas. Coba lihat, madep tuh. Kayak apa mas? kan kalau kayak gini kan dia kandung mas ya. Cakep mas ya. Cakep deh, kata kakek-kakek sudah jelas cakep tuh. Orang muda masih mikir. Iya tapi kan seksi mas. Ya udah deh, seksi deh lu, cakep udah. Saya mau pergi loh mas ya. Jangan masukin perempuan tuh. Kalau masukin perempuan awas. Itu tuh bakal beli minyak goreng gemuk. Ya kan gua gak ada duit, lu ninggalin duit segitu aja udah repot aja katanya. Kan kemarin sudah kasih 200 untuk beli daging. 200 coba lu mintanya daging juga. Minta telur. Harus dicukupin dong. Beli kentang. Beli beras 5 liter. 5 liter. Nah. Coba lu tega banget sama laki lu ya. Bawa duit 200 ke pasar ngucluk-ngucluk. Sekarang daging aja udah berapa duit. You minta dong sedikit buat tuntut dagingnya kumpulin biar banyak. Pakai otak dong, pakai otak kalau ke pasar. Bang, dagingnya daging bagus nih bang. Minta dong dikit bang untuk contoh bang, nanti kan dikasih. Beras juga gitu? Iya. Beras ngejajar tuh ada 10 tukang beras. Iya. Coba contohnya. Iya. Contohnya, masukin kantong. Kantongin. Iya. Contohnya ke sana, kantongin iya. Lagi. Nah. Contohnya ke sana, di sana hansip yang datang. Udah mas, pergi mas ya. Beras ini dulu, 500 kek. Nih. Kok ngambilnya di sini? Perempuan kok ngambilnya di sini sih? Lo kan kita taruh di sini, ya mas? Cepet. 500. Cepet. Iya deh, cepet-cepet deh. Udah mas ya. Tapi lu pulang jam berapa? Pokoknya saya pesen jangan sampai masukin perempuan. Ngapain sih rumah sendiri paling juga tamu. Pokoknya ada perempuan masuk. Awas masuk tun sosnya, saya gantung sampai mati. Pokoknya awas. Lu sih tega banget. Jangankan perempuan cewek, tapi kebu perempuan masuk ke sini awas. Jadi gue tuh dianggap ame sapi juga jadi gitu ya. Enggak, cemburu dong, cemburu dong. Ya ame sapi bakal apa dicemburuin ame perempuan sih enggak apa-apa. Alah, kemarin waktu naik kuda di sama di gunung itu, nah, di panas naik kuda, naik kuda perempuan cemburu dong aku. Ngapain pilih ada kan banyak kuda laki-laki. Kan ngapain pilih kuda perempuan? Aduh, bukan gue yang milih, bukan gue yang milih kebagiannya itu. Gue juga enggak tahu bahwa kuda itu perempuan. Gue taunya lagi naik tak tak kenapa gue merosot terus begitu. Begitu. Kuda laki-laki dong. Ya makanya begitu gue naikin, ini kok kuda kenapa sih? Naik kok gue mundur terus begitu. Nah itu. Pokoknya sekarang saya ambil tindakan, enggak boleh barang apa perempuan. Si kuda aja juga cemburu, gue bingung. Gue kan gak tahu itu kuda perempuan lakinya. Pokoknya gak boleh masukin perempuan, jangan kan manusia. Pokoknya semua kucing juga gak boleh. Awas ya, dah. Lu sih kebangetan lu. Dah. Mas, jangan cipok dong dulu. Untuk itu loh mas, untuk suami istri dulu mas. Gue kemarin, waktu lu pergi kemana tau, yeah. Lu kan sun sama gue. Iya. Yeah. Obat 2 biji gue minum. Obat pusing. Masa abis cipok saya pusing? Gak tahu gue. Pokoknya, dah. Cipok dong mas. Udah. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. Setan. Setannya berangkat. Waduh, benar-benar punya bini ya. Tapi memang dia biarpun begitu-gitu juga baik sekali. Apa adanya. Permisi. Memang cemburunya. Ntar dulu, ada ini. Memang cemburunya sih. Iya, cemburu luar biasa. Permisi, Mas. Ya Allah. Ini kenapa dia kemari? Mas Jojon, boleh Susi masuk enggak, Mas? Ya, orang udah masuk. Tapi Susi belum terasa masuk loh, Mas. Ya Allah. Halo, dia udah jauh apa belum? Ini kenapa berani-beranian kemari? Lu kenapa sih, Mas? Aduh, ini rumah terlarang. Jangan-jangankan manusia, tikus saja yang jadi masalah ini. Ini mau kemana? Tapi kan Susi teman Mas Jojon yang paling akrab kan? Iya, tapi kebo lu gak tahu deh temen apa enggak. Bener. Mas, emangnya yang kebo siapa sih, Mas? Yang punya rumah ini. Mas Jojon ngatain Susi kebo ya? Sumpah, enggak sampai. Iya, tadi kan ngomong gitu. Emangnya gue salah Susi binatang? Terus nih gue nih. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi siapa dong? Mas Jojon, hadap sini dong. Ya, itu kaki udah nginjek itu lagi. Mas, kok Mas Jojon malam hari ini kok sangat bingung sekali, kenapa sih? Bingung? Lurah kebo itu. Yang kebo siapa sih, Mas? Ini yang punyanya di sini. Dia udah tewanti-wanti, gak boleh orang masuk. Jangan-jangan manusia, itulah tikus saja sampai jadi masalah. Tapi kan Susi manusia. manusia. Misalnya kalau binatang kan gak boleh masuk gitu kan maksudnya. Apalagi kamu, Bu. Kenapa sih, Mas? Kalau dibandingin sama kebo lewat tadi. Loh, kalau dibandingin sama kebo berarti kan Susi binatang. Enggak maksudnya. Apa sih, Mas? Mas Jojon. Mudah-mudahan tuh orang keder kemana jadi gitu ya. Gue sih ngarep-ngarep di situ aja. Mudah-mudahan lu keder gak pulang ke dua hari gitu. Aduh. Mas. Sus. Hari ini Mas Jojon cakep deh. Mas cakep sekali. Bajunya coba. Nah. Kancingnya kok dibuka gitu, kenapa sih, Mas? Biar ngablak gitu. Malu ah. Itu yang disaku ada apanya, Mas? Rokok. Oh, rokok. Boleh. Mas Jojon merokok ya? Ngerokok, boleh beliin kebo tadi. Kalau Susi belum punya pacar gitu, Susi juga tertarik deh sama Mas Jojon. Nih jangan cari-cari nih. Oh, ini masalahnya, ini masalah dia kan enggak ilahiloh kalau udah ngamuk, orang kata rumah aja didoyongin sama dia. Itulah yang jadi masalah. Yang ngamuk tuh siapa sih, Mas? Hah? Yang ngamuk siapa? Ya maksud binatang tadi ya, yang kerbau tadi. Nah, ya? Itu yang Oh, iya. Jadi Mas Jojon punya kerbau. Nah, ilah salah lagi aja. Maksudnya ya dia memang kayak gitu kayak kebo, tapi itu istri saya gitu. Kebo. Istrinya Mas Jojon. Tapi kenapa punya istri kebo ya? Mas Jojon, apa enggak salah nih? Kerbo ini maksudnya mau apa sih kemarin? Gini loh, Mas. Susi lagi rindu sekali sama Mas Uu. Sembarangan aja rindu-rindu sama Mas Uu. Loh, kenapa, Mas? Ngapain rumahnya juga bukan di sini? Kan biasanya dia main di Mas Jojon kan? Ya tapi dulu, kemari juga dulu, sekarang gak bisa. Dia udah punya bini. Udah punya bini? Iya. Gak percaya, dia bilang sama Susi masih bujang. Sumpah mau dempak deh saya. Bener. Mas Jojon, nah. Jangan ngaco gitu ah. Enggak, kamu tuh sebenernya saya mau tahu. Hmm? Tanya, ya, cari siapa sih? Cari Mas Uu. Ya. Cari si Uu kenapa kemari? Dulu temen, iya temen. Sekarang? Ya sekarang udah masing-masing dia. Oh, dia udah berapa tahun gak pernah ketemu saya. Bener nih, Mas. Iya. Tapi apalagi ya? Saya udah setreng sama kebo. Setreng sama kebo? Iya. Kenapa kok begitu, Mas? Nah, pokoknya ya abis gimana keadaan kayak begini ya udah aja, nurut aja. Gitu ya, Mas ya? Sebenarnya sih dia udah lama sekali. Dan! Untung ada diri, Mas. Gua cari di kebun lu gak ada. Eh, lu kira gue tuh jengkol muda ya? Kebel amat gue. Lu baru ketemu. Ya maksud gue lu kan suka ngadem di kebon. Eh, kontak kemana aja lu? Hah? Kemana aja lu? Ya, lu kalau udah dapet yang enak aja lu gitu lu. Lu kenapa? Sama gue lu lupa sama gue. Lu kan kemarin gue bagi. Apaan lu baru ketemu bagi-bagi? Sembarangan lu lupa kali. Yang kemarin siapa? Gimana gue tahu? Jangan, lu mesti ngaku dong. Wah, lu mau namu apa ngajak berantem sama gue lu? Udah dibagi, bilang Mas enggak. Mas Lu. Mas? Mas Uu. Wah, abis deh. Susi udah rindu sekali deh sama Mas Uu. Jan, lu pindah lagi deh. Lu kenapa? Mau gue lu jangan bahas peleteran kemari. Lu gak tahu. Ini, lu ngapain lu ke rumah gue? Mas, jangan diroin deh dia. Pokoknya Susi udah rindu deh, Mas. Jan, mata lu tutup. Ke rumah Susi kenapa sih, Mas Uu? Permisi. Kenapa? Nanti aja bayar ya. Gue yang punya rumah, U. Bener, sumpah gue yang punya rumah, U. Bener, U. Kenapa? Gue gak bohong-bohong, gue yang punya rumah, U. Udah kan gue yang bikinin. Apaan sih lu? Kenapa? Bikin kesel gue aja. Lu jangan di sini dong. Jangan di rumah gue. Cari ke dimana lu. Udah gue tau lu. Sini. Kenapa? Kenapa? Punya bini lu? Apaan? Lu ada bini lu? Alah! Lu. Kenapa? Lu kan gitu lu orangnya. Alah. Lu sekarang masuk lagi ke rumah gue. Lu kira rumah gue kios, iya? Hah? Alah, lu dulu sekarang aja pakai gitu-gitu. Nah, lu kemana-mana kita berdua. Ya gue tahu, ini kan masalahnya kita. Berdua dulu. Iya. Tapi kan lu udah masing-masing sekarang. Tapi kan hatinya jadi satu. Mas Uu, iya, ntar dulu. Lu kok tidak dihirauin sih? Ngomong apa sih? Sudah dihiraukan. Mas Uu. Tarlo, tenang aja, tenang. Gimana, John? Tenang aja, lo masak air deh. Lo masak air, lo cari makanan. Semua biaya, ntar gue yang tanggung. Gue masak air, cari makanan. Sekarang begini deh, bagaimana kalau gue minggat aja dari sini? Lo jadi keenakan ya kelihatannya ya. Anggap aja nih ini deh. Kalau gue gak merasa gue tuh temen sama lo. Ya. Oke lah, lo gimana caranya? Yang penting lo cepet nih. Cepet gimana sih? Lo pacaran mau gimana cepet lo? Mas Uu. Emangnya apaan lo pacaran cepet-cepet? Lo kira kereta ekspres? Mas, mau ngobrol sama Mas Jojo mau sama Susi? Iya nanti. Tenang, saya. Susi udah gak tahan nih, Mas. Ya Allah, bengok. Tenang sayang. Perasaan gue yang jadi kayak perkeong begini aja perasaan. Ya iya. Anda ngebet sama gue. Ya gue tahu. Jadi senang sama Mas Uu. Iya dong. Wah tergantung di dunia. Kenapa lu ketawa? Enggak. Ini sih matanya terbalik kali ya. Dia pokoknya lihat gue ganteng aja. Lu kayak bola pingpong begini. Mas Jojon, ya. Emangnya kalau Susi sama Mas Uu, nggak anu? Kenapa? Cocok nggak? Ya, kelihatan sih kalau saya lihat gitu, cocok. Cocok ya Mas ya? Cocok. Tapi kan apa Mas? Ya. Romi Yuli. Jangan lu milih yang enak aja lu. Lu kenapa kan gue yang ini, gue yang bilang dong. Kais dan Lela. Lu aja lu ngomong sendiri. Gue yang nentuin kok. Seperti siapa sih Mas kalau misalnya Susi lagi berdampingan gini sama Mas Uu kayak siapa? Aduh, serasi sekali. Bener Mas? Betul. Kalau kayak ini mah mobil sedan. Oplet. Mas Uu sekali sih. Mas Uu kan cakepnya kayak gini masa kayak oplet. Ini oplet yang sennya ditarik lagi. Yang sennya gitu kuplak kayaknya. Karena udah enggak ada lagi gitu. Iya. Ya udah deh. Gua tungguin di sini. Nah, tenang aja, Pak. Apa sayang? Heeh. Benar-benar cinta enggak sama Susi? Sudah deh, Pak. Kenapa sih? Sebel gue. Kenapa? Gua jadi ngebayangin no kebo kemana nih ngelanturnya nih ya. Mudah-mudahan tuh anak keder deh gua sumpahin keder bener-beneran. Udah diam. Yah, elah. Iya, sayang. Udah pokoknya cinta bener. Andainya ada cewek yang lebih cakep dari Susi gimana Mas? Saya bunuh. Bohong lo. Alah. Bohong lo. Kenapa? Bener Mas? Bener. Pokoknya Susi gak percaya deh 100% ya Mas sama Mas Uu. Iya. Susi 100, saya 101. Kok 101 kenapa Mas? Jadi melebihi. Oh melebihi nah, itu. Pokoknya di dunia ini gak ada cewek yang paling cakep. Ya gak John? Iya gue tahu iya benar lu sih iya dulu yang item aja lu hajar lagi foto Mas Uu selalu Susi simpen deh Mas. Nah itu bagus kemana Mas? Saat taruh di penaringan tempayan tempat beras supaya awet ya Mas. Iya emang benar lu udah benar. Benar tapi Mas waktu Susi makan Mas enggak maunya ada kucing lewat Mas. Nah berantem kan. Potret lu sama kucing berantem. Fotonya Mas Uu diambil sama kucing itu Mas. Sampai disobek sampai kecil. Ya dianggap tembang lu. Bener lo Mas? John, hah? Jangan salah. Iya. Kucing ambil potret gue. Iya. Itu pasti kucing jadi-jadian. Itu pasti kucing jadi-jadian. Kalau kucing jadi-jadian gak doyan makan terus terang aja gak doyan makan. Bukti ngambil foto gue. Nah barusan aja abis makan nasi itu ya. Jadi kan ngambil fotonya Mas Uu kan. Lu dengerin dulu. Udah habis, fotonya Mas Uu kan hilang. Jadi Susi kalau rindu sama Mas Uu, Susi lihat aja kucing itu Mas. Percaya gak lo? Percaya gak lo? Lu gak jauh dari tembang, bener lo. Gak jauh dari tembang, jadi kucing ngembat lu anggap tembang, bet gitu. Susi masih perasaannya ke kucing gitu. Soalnya tuh kucing makan potret lu. Dian ya, kucing berani makan potret. Tapi walau bagaimanapun Susi tetap cinta deh Mas. Kita jadi kawin ya Mas? Beres. Yang penting beres. Kita pokoknya hari Minggu kita jalan-jalan. Mau kemana? Prancis, Eropa? Susi sih terserah aja sama Mas Uu. Pokoknya apa, Eropa? Prancis, Eropa? Buat. Ke Cawang gua anter lu. Lo lagi. Udah gini nih, gue lagi masak. Gue lagi masak. Lu cobain masakan gue. Mau gak? Di belakang dapur. Iya, di ruangan makan. Ayo deh, cepet deh. Mau gak? Iya.